Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Dan kita sekarang masuk pada penjelasan dari hadis Nabi, ucapan beliau, wal iman bil yaumil akhir, yakni beriman dengan hari akhir, yang ini merupakan rukun yang kelima dari rukun iman, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril alaihissalam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, amma ruknul khamis fahuwal iman bil yaumil akhir. Adapun rukun yang kelima dari rukun iman ialah al-iman bil yaumil akhir, yaitu beriman dengan hari akhir. Kata beliau, wal yaumul akhir huwa yaumul qiyamah, wasumiya yaumul qiyamah bil yaumil akhir li annahu la yauma ba'dah. Kata yaumul akhir ini yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Nama lain dari al-yaum, dari yaumul qiyamah, yakni apa? Yaumul akhir. Hari kiamat disebut dengan al-yaumul akhir dikarenakan li'annahu la yauma ba'dah, karena tidak lagi ada hari setelahnya, yakni ketika terjadinya hari kiamat tidak lagi ada hari-hari sebagaimana hari-hari yang kita jalani saat ini di dunia. Tidak lagi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tidak ada lagi. Nah, makanya dikatakan dengan yaumul akhir, hari akhir. Ya, hari kiamat disebut juga dengan hari akhir karena setelah terjadinya hari kiamat tidak lagi ada hari-hari setelahnya. Nah, fal insanu lahu marahilu arba', dan di dalam kehidupan manusia itu melewati tiga tingkatan kehidupan. Ya, dalam kehidupan ini yang kita jalani ini pasti kita akan melalui empat tingkatan kehidupan. Nah, marhalatun fi batni ummi, yang pertama ialah kehidupan kita atau tingkatan pertama, yaitu ketika kita berada di dalam kandungan ibu-ibu kita. Ini tingkatan pertama yang akan dilalui setiap dari kita, dari manusia, ya, dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa marhalatun fid dunya, setelah itu kita masuk pada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan dunia. wa marhalatun fil barzakh, kemudian kita masuk pada kehidupan alam barzakh, kehidupan tingkatan yang ketiga. Wa marhalatun yaumil qiyamah, dan yang ketiga, yang keempat ialah kehidupan di hari kiamat nanti. Wa hiya akhirul marahil, dan kehidupan atau tingkatan yang keempat dari kehidupan ini, yakni marhalatun fi yaumil qiyamah, tingkatan nanti di hari kiamat, ini merupakan tingkatan yang terakhir yang akan kita jalani. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, empat marhalah tingkatan dari kehidupan yang akan dilalui masing-masing dari kita. Nah, alam rahim telah kita lalui, alam dunia sedang kita jalani, yang tersisa adalah alam barzakh dan yaumul qiyamah. Yang ini keduanya pasti akan kita lalui sebagaimana kehidupan yang pertama, yang kedua, yang telah dan sedang kita jalani. Nah, dan ini pasti akan dijalani masing-masing dari kita, akan melewati empat fase ini, empat tingkatan dari kehidupan ini. Nah, kemudian beliau mengatakan walihada sumiyal yaumal akhir yaskunu fihi nas imma fil jannati nas'alullaha an yaj'alana minhum wa imma fin nari wal iyad billah fahada huwal masir. Maka dari sinilah kata beliau disebut dengan hari akhir, hari kiamat juga disebut dengan hari akhir, karena pada kiamat tersebut yaskunu fihi nas, ya, itu adalah hari yang merupakan tempat terakhir tingkatan yang akan dilalui oleh kita, yang akan kita tinggal padanya, yang di sana hanya ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita masuk ke dalam surga tersebut. Dan juga di yaumul akhir nanti atau pada hari kiamat, ada yang namanya neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha huwal masir, inilah perjalanan kehidupan masing-masing dari kita. Ya, kita akan melewati masa dalam kandungan ibu kita, kemudian kita menjalani kehidupan di dunia ini, kemudian kita akan meninggal masuk dalam barzakh, dan yang terakhir keempat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pada yaumul akhir, pada hari kiamat, yang di dalamnya atau pada tingkatan keempat tersebut hanya ada surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itulah akhir dari perjalanan anak Adam, akhir dari perjalanan kita semuanya. Jadi apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini adalah bukan dari akhir. Ketika seseorang meninggal dunia, itu bukan akhir dari perjalanan hidupnya. Masih ada kehidupan di alam barzakh, dalam kubur. Masih ada lagi kehidupan nanti yang terakhir, yakni yaumul qiyamah, ya, yang ada hanyalah surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, ya, empat marhalah yang akan dijalani oleh masing-masing dari kita semuanya. Nah, kemudian beliau mengatakan wal imanu bil yaumil akhir yadkhulu fihi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala fi kitabil aqidatil wasithiyah. Adapun beriman dengan hari akhir, ini masuk di dalamnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Aqidatul Wasithiyah. Yang mana kata Syekh Muslimin wa huwa kitabun mukhtasarun fi aqidati ahli sunnati wal jamaah min ahsani ma katabahu Syekhul Islam rahimahullahu fi jam'ihi wa wuduhihi wa adamil istidradatil katsirah. Yang mana dalam kitab Aqidatul Wasithiyah ini adalah kitab yang mukhtasar, ringkas. Kitab ringkas yang menjelaskan tentang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seseorang yang mengaku ya tentang dia bahwasanya dia adalah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang sunni yang mengikuti akidahnya para salaf, maka dia paham tentang akidahnya atau kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Mesti dia mempelajari. Karena padanya disebutkan tentang akidahnya para salafus salih, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Aqidah Al-Wasithiyah ini merupakan salah satu kitab yang terbaik yang ditulis oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau menjelaskan di dalamnya dengan segamblang-gamblangnya tentang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalamnya kita tidak dapati yang namanya kemungkaran atau penyisian terhadap akidahnya para salafus saleh. 6. Di situ disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala perkara-perkara yang termasuk beriman dengan hari akhir. Itu apa saja? Kata beliau, yadkhulu fil iman bil yaumil akhir al iman bi kulli ma akhbara bihi an nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al maut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Aqidatul Wasithiyah, Al Aqidatul Wasithiyah, kata beliau, dan masuk dalam perkara beriman dengan hari akhir ialah beriman dengan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ya, mengimani perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merupakan termasuk dari beriman dengan hari akhir. Menunjukkan bahwa seorang muslim atau seorang mukmin yang dia mengaku beriman dengan hari akhir, maka mengandung konsekuensi dia juga harus mengimani apa-apa yang terjadi setelah kematian. 6. Ini ya harus kita pahami. Ya, memahami makna beriman dengan hari akhir. Yaitu maksud padanya ialah mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Famin dzalika fitnatul qadri. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, maka masuk dari perkara yang terjadi setelah kematian ialah fitnatul qadri, fitnah kubur. Ya, apa itu fitnah kubur? Ada fitnah kubur, ada azab kubur, dan kedua-duanya berbeda. 6. Yang mana fitnah kubur ini adalah pertanyaan malaikat kepada si mayit ketika dia telah dikubur dan umat manusia pun telah meninggalkannya. Maka datanglah dua malaikat yang bertanya kepada si mayit tersebut dengan tiga pertanyaan. Ya, maka pertanyaan malaikat ini disebut dengan fitnatul qabr. Ya, ujian dalam kubur bagi si mayit. Apa saja pertanyaan dua malaikat tersebut kepada si mayit ketika di dimakamkan atau telah dikubur si mayit tersebut. Idza dufinal mayyitu atahu malakani yujlisanihi wa yas'alanihi thalathata as'ilatin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apabila mayit ini telah dikubur, ya, dan umat manusia telah meninggalkan dia sendirian di alam kubur, kerabatnya, hartanya, anaknya, istrinya, semuanya meninggalkan dia sendirian dalam kubur, maka datanglah kepada si mayit tersebut dua malaikat. Kemudian kedua malaikat tersebut mendudukkan si mayit itu, dan keduanya bertanya kepada si mayit tentang tiga pertanyaan. Ya, bertanya kepada si mayit dengan tiga pertanyaan. Man rabbuka, madinuka, man nabiyyuka. Yang pertama ditanya ialah tentang siapa Rabbmu. Yang kedua ialah apa agamamu. Dan yang ketiga ialah siapa Nabi. Nah, ini merupakan tiga pertanyaan yang akan ditanya padanya masing-masing dari kita nanti di alam kubur oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang agama kita, dan ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari tiga pertanyaan ini tidak ada satu pertanyaan pun yang menyebutkan tentang permasalahan dunia, menunjukkan kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketiga perkara ini merupakan perkara yang sangat penting. Merupakan bekal bagi seorang hamba nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh mereka para ulama, ketika seseorang itu dia berhasil melewati, menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, maka permasalahan-permasalahan selanjutnya itu akan lebih ringan bagi dirinya. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu dalam menghadapi pertanyaan yang diberikan kepada dirinya di alam kubur, dia tidak mampu menjawabnya, maka perkara yang selanjutnya itu akan lebih sulit lagi, yakni kemungkinan kecil bagi dia untuk terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketiga pertanyaan tersebut itu tidak bisa hanya dijawab dengan kita menghafal di luar kepala kita. Namun ketiga pertanyaan tersebut akan mudah dijawab oleh seorang hamba ketika di alam kubur, sesuai dengan seberapa jauh dia mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, seberapa jauh dia dalam mengenal agama Islam dan beramal dalam agama Islam, dan seberapa jauh dia dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan penentu bagi seseorang untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat tersebut. Bukan dengan cara menghafalnya, namun benar-benar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari perkara-perkara yang menjadikan kita kenal dengan Allah, mempelajari mentadaburi ayat-ayat Allah, mempelajari tentang akidah asma wa sifat, mendalaminya dan mengamalkan. Begitu pula dalam permasalahan agama, mempelajari agama dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula mengenal Nabi kita, bukan hanya mengenal nama dan nasabnya saja, namun juga yang paling terpenting ialah mengamalkan dan mempertahankan sunnah beliau semasa hidup di dunia ini. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit. As'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minhum." Fayaqulu al-mu'min, "Rabbi Allah wa dinul Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan juga kalian semuanya termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kokohkan hatinya. Maka seorang mukmin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang dia miliki semasa di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan hatinya dalam menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut di alam kubur. Maka kata beliau, fayaqulul mu'min, seorang mukmin yang ketika ditanya oleh dua malaikat di alam kubur, maka dia akan mudah untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Dia akan mengatakan, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin minas samai an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati faftahu lahu baban ilal jannah. Maka ketika seorang hamba yang beriman dia bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, maka ada seseorang yang menyeru dari langit, ada suara yang menyeru dari langit mengatakan bahwasanya telah benar hambaku tersebut, maka berikanlah dia, ya, dan pakaikanlah dia pakaian dari surga serta bukakanlah bagi dia pintu surga. Fayufsahu lahu fi qabrihi madul basar wa ya'tihi minal jannati min rawihiha wa yushahidu fiha ma yushahidu minan na'im. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika seorang hamba yang beriman dia menjawab pertanyaan dari dua malaikat di alam kubur, maka ada suara yang menyeru dari langit mengatakan bahwasanya telah benar hambaku. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakaikan si mayit tadi, hamba yang beriman tadi yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, pakaian dari surga serta dibukakan pintu surga baginya, dan juga akan dilapangkan kuburannya, dijadikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala kuburan hamba tersebut sejauh mata memandang. Ya mana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang kita ketahui, yang dapat kita lihat ialah bahwasanya kuburan itu sangatlah sempit dan kecil. Namun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi si mayit, seorang hamba yang meninggal yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian akan didatangkan bagi mayat yang beriman tadi ruhuha wa yushahidu fiha ma yushahidu minan na'im. Dia akan diberikan kenikmatan dan menyaksikan kenikmatan yang akan dia perolehnya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keadaan seorang mukmin, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang beriman dengan hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dia di alam kubur dalam menjawab pertanyaan dua malaikat. Begitu pula akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur tersebut. Demikianlah keadaan seorang mukmin ketika dia meninggal dunia dan berada di alam kubur, akan senantiasa mendapatkan ketenteraman, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa ammal munafiq wal iyad billah awil kafir, adapun seorang yang munafik, wal iyad billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang kafir, fayaqulu ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, adapun orang yang munafik ataupun orang yang kafir, ketika dia berada di alam kubur kemudian diberikannya pertanyaan oleh dua malaikat, dia tidak akan mampu menjawab. Dia akan mengatakan, ha ha la adri, aku tidak tahu, aku hanya mendengar umat manusia mengucapkan sesuatu, aku pun mengucapkannya. Ini adalah jawaban dari orang-orang kafir atau dari orang-orang munafik ketika mereka ditanya oleh dua malaikat di alam kubur. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, li'anna al-iman la yasil ila qalbi. Apa yang menyebabkan mereka orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir tidak bisa menjawab dua pertanyaan malaikat tersebut atau tiga pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat tersebut? Hal ini dikarenakan keimanan yang ada pada mereka, yakni bagi orang munafik disebutkan keimanan karena orang munafik apa? Mengaku beriman. Namun kata beliau, li'anna imana lam yasil ila qalbi, orang munafik adalah orang-orang yang mana keimanan itu tidak sampai pada kalbu mereka. Wa innama huwa bilisanihim faqat, di mana keimanan itu hanya pada lisan mulut mereka saja. Fahuwa yasma'u wa la yadri mal ma'na, dia mendengar apa yang diucapkan, apa yang disampaikan dalam keadaan dia tidak faham maknanya. Inilah keadaan mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mereka tidak mampu untuk menjawab tiga pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat dalam kubur. Maka dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang menentukan bagi seorang hamba untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat di alam kubur nanti ialah keimanan yang ada pada hamba tersebut. Dengan keimanan itulah Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan seorang mukmin untuk dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat tersebut. Dalam keadaan mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ini kosong dari yang namanya keimanan, sehingga mereka tidak mampu dan tidak bisa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada mereka oleh dua malaikat tersebut. Wala yuftahu alaihi fi qabri, Ya. Hadhihi fitnatun 'azimatun jiddan. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah merupakan fitnah yang sangat besar sekali, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Walihada, maka dari sini amarna an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya. Begitu pula kita kaum muslimin. An-nasta'idza billahi minha fi kulli salah. Untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat yang kita kerjakan. Berlindung dari fitnah kubur. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabin nar. Di mana Nabi SAW mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan juga azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa, bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita membacanya di setiap salat kita di akhir, ketika kita ingin salam dari salat kita, untuk kita berlindung dari fitnah kubur dan azab kubur. Nah, baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam permasalahan keimanan, mempelajari perkara iman ini merupakan perkara yang sangat penting. Tidak bisa kita sepelekan. Karena keimanan ini merupakan sebab dari sebab-sebab yang paling terbesar yang menjadikan seorang hamba mendapatkan kenikmatan nanti di yaumul qiyamah. Menjadikan seorang hamba selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keimanan. Nah, dan yang namanya keimanan itu harus juga dipelajari. Ya. Dipelajari bagaimana imannya mereka para salaf, bagaimana imannya nabi, bagaimana imannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Setelah kita mempelajarinya, kita berusaha untuk mengamalkannya, mempertahankannya. Karena ini merupakan sebab terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita nanti di alam kubur, bahkan nanti di yaumul kiamat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada lagi penjelasan beliau yang lainnya yang masih berkaitan dengan beriman dengan hari akhir. Maka beriman dengan hari akhir sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk di dalamnya ialah mengimani perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Maka di antara perkara yang terjadi setelah kematian adalah fitnatul kubur. Seseorang akan mendapatkan fitnah kubur, yakni pertanyaan dari dua malaikat. Maka mengimani fitnah kubur ini juga beriman dengan hari akhir. Demikian pula seseorang yang tidak mengimani hari akhir atau tidak mengimani akan adanya fitnah kubur, maka sama saja dia tidak mengimani akan adanya hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berjalan di atas jalan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengukuhkan kita semuanya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an yang mungkin kita bisa pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nabtahil huna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.